Bismillahirrahmanirrahim. Fakultu monggo ngucap sopo ingsun lahu, ngucap lahu maring rojul ya, rojul kape jeneng apa billadhi tarjuhu li nafsika, demi zat, demi Gusti Allah, tarju kang arep-arep sirahu ing Allah, ku ing alladhi li nafsika, kanggo awak sira, wantasi kulan percaya sira bi marang alladhi ya Allah, illa kalam ta kejopo ngomongono sironi ing ingsun. Pakola mongko ngucap sapa rajul. Critane iki cerita dowi. Sambungane iki. Alaika netepono sira bikalamin kelawan omongan. Bikalamiman kelawan omongane zat man ya Gusti Allah. Allah ya Gusti Allah mau. Yan fa'u kang manfaati ka ing sira kalamu apa dawing man. Sengene ae lah. Dawuh Gusti Allah gawe dasar. Aja mumet mung ndak membingungkan. Wadak lan ninggal sira kalami kalamaman ing omongane. Man mandi makna apa? Ya nafsu-nafsu di man. Man sing arep man Gusti Allah, man guri man nafsu. Au bako tukang ngerusak. Ngerusak-ngerusak uing mandunu bopo piro-piro dosa ni man. Terus ojo ngurusi nafsu eh. Gak ada titik eh. Balik mana rengone la ilaha illallah. Iki ceritane sambung ya, karek nyambung wae. Lali ngarepe wingi. Terusno sampai teko titik. Ini sak temene ingsun la fi hadzal maudhi. Iku ing dalem ikilah panggonan. Musa'a awit kersa sapa Allah ujahid merangi ingsun iblis ya ing iblis iblis ya man sing kari mau. Aku nok kene iki. Ikan petuk uang nak tengah alas tangi, merangi ringgone nafsuku iblis iblis. Wajahit al merangi, sopo iblis ni ing ingsun. Iblis gudo menungso liwat nafsu ni. Falam yajit mongkoran moni, sopo iblis alaya marang ingsun aunan ing. Kang mitulungi ala yang ngalah no marang ingsun. Tapi muka saman saiki nok pondok ya iso lho saman joko toko gangguan-gangguan iblis. Iblis gak patek di bolo nih nok pondok kaya sampe ini jajan sama nok omah iso kira-kira yang mene ngaji. Mari ngaji uru apaneku ngurusi pondok, ngurusi pendidikan. Bahkan tengah wengi tak delok mubengi sok glutu-glutu ireng gara-gara ngersi ngarepe masjid ya. Iku pokok ireng-ireng kaya kethek kabeh. Nek ngono wae, nek panjenengan piye rong tahun niku gak sat ya. Ya, kaya iki sak sat ya kesempatan kanggo ngersi taman hiburan pondok ya. Nah, saman mosok gelem kira-kira ngono, gak ono pondok gak kira gelem. Kerja keras sampe kaya ngono. Nek pondok iki padha karo iki lho. Iso ngalahno iblis. Iso manut perintahe Gusti Allah. Bejo banget sepok sing sekolah nang pondok. Dijogo keamanan. Ali khurijani mimma anafi karena ngetokno sapa iblis ni ing ingsun mimma anafi. Mimma songko barang-barang anau tak ensun fiku ing dalam ma koiro kasak liani sampeyan. Tadi iblis gak mampu kudu aku gara-gara sampeyan iku kadek takok barang. Kula wong rialat coro bienda coro wong budo nih wong Hindu ini topo. Kami sayang wong Hindu topo ndoleki Kang Murbeng Dumadi, ndoleki dewa-dewa, bukan ndoleki Murbeng Dumadi. Nek wong Buddha ndoleki Kang Murbeng Dumadi, ndoleki sing nata jagat iki sapa. Nek wong Hindu ndoleki dewa. Wong Islam ya la ilaha illallah. Termasuk sampean iki. Untuk bukti ana temen ta nek sing nata kabeh iki Gusti Allah. Fa ilaika mongko nyingkrio sira anini galo ingsun ya mahdu e wong kang tertipu kono-kono. Aja marek-marek aku ngganggu aku ae. Ono apa kok dijak omong-omongan. Fakot atol ta'ala lisani temen-temen. Atol ta'ala lisani wa mayyal ta'ila hadisika. Atol ta'ala temen-temen apa makna murote ngengguraken sira ngengguraken nganggurak analisane ngatasé cangkemku sakjane wiritan gara-gara awakmu nganggur cangkemku wa mayyal talan ila hadisika wa mayyal ta lan narik sira wae malah ndoyong narik sira ila hadisika maring omongan marang siro atota syukbatan mingkolbi ing cabang-cabang songo hatiku gara-gara awak murene aku male omong-omongan male ilang zikiran wa anautai ingsun audunyun pangerso ingsun min syarika songo gangguan siro kita masuk ndelok ceritane wong sing wis kelas tinggi kaya ngene iki. Tapi aja ditiru ya sama niru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi medun lho. Kanjeng Nabi bukan kok mentino pentingane ndak awake. Kanjeng Nabi medun campur wong beling, wong nakal, wong bajingan, wong apa. Itu Kanjeng Nabi. Campur Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu sapa wae kene. Itulah kanjana sampean dengan begitu bisa itu terjun medun dengone masyarakat karuan. Oke ini wingi rengone Rembang lah sampai fanatik kene gitu anjari saanane wong ngrungokno radione kene ngene iki diputer sak Rembang gunung-gunung pak no puncak-puncak gunung kabeh angger wayahe sore ku mesti masjid-masjid muni ana niki pengajian ini sak Rembang sedoyo mulai desa sampai kutho dadi wingi bayung wong sak warat-warat ini kesusu mahe montok ini serba kesusu cah murgo waktune iku lho oyok-oyokan dadi nek kapan numpak motor tak kon balapan banter-banteran gak peduli nyalip teko kanan teko kiri dilarak ae sing penting mergo waktune kene terbatas waktu nyalip kiri lho nek gone Tuban pinggir kulon ngono kulone kecamatan Tambakboyo cegat polisi lamane kesusu ini cegat polisi buatan dicegat mandek dadaan dikai surate montorku moco sana Mbah Ghafur dadaan nggih Mbah Ghafur mbah monggo bareto pada pengajian kesusu gak didendok gak apa wamblas ya polisi Tuban kulone jat ayo wetane bulu lampanya kene kesusu jane kajing ngaji ku loro iku nah loro ku waktune iku kadang-kadang mosok percaya sawan wingi dalu jam pertama iku nok nggone iku lho Tuban pinggir idul ngono jam kedua nok perbatasan Gresik kaya opo tubu alapan wis gak merduli nabrak opo sak tepake nyalip kiwa nyalip tengen iku sak lumayan polisi ini kenal Mbah Ghafur apa iso ne yes. ikulah anda kesusui yang ngerungok no ngaji ini gila nanti terus emang Sumarju ayu idhani min sahotihi fakot atol ta'awasan yang hadisnya subatan minggolbi wa ana'udhu billah min syari utai enso nyuang paksa enso marah Allah soal gangguan siro Sumarju wa kari arep-arep enso na'yu idhani yang muka-muka balik akan Allah ni enso min sahoti soal benduning Allah wa yang tafadalan pareng kanugrah Allah alaya marang enso birohmati kelam rohmati Allah ikanku sampai nono yus mesti lo akeh lo mondok gangguan-gangguan gara-gara ono konco sing teko sak piturute wis nek mondok jadi ngurusi ngono-ngono iku mundak ilang ola mbak dusolihin balik re mbak dusolihin terus wingi fakul temengko ngecap ingsun hadza utahe kelan rajul waliullah iku waline Allah iki sawangane waline Gusti Allah gak mikir popo kecupun dole Gusti Allah dengan ini kisah negara ada sitok ya kena ke wong tuwane negara di Indonesia aku duwe kena aku sopo yombo kabupaten duwe sopo yombo digawe bagian wong tua bagian ngiling no. Gak ada yang ada buiar Indonesia ini DPR pecah dadi loro lho kaya apa ini ngelak kaya P3 mana pecah dadi loro DPR ini pecah dadi loro ya dua kubu ini diterus no iso dadi perang saudara tadi ini sing seneng ya can nom-noman bolo sampah ini ayo ayo cocok ya ini kini agak seneng kini agak seneng baik kere-keran yang tadi presiden sopo sakarmu pondok gak ikut-ikutan gila kudunde wong tua wong tua sing ini kira sing angel angel doleane akhofu kuatir ingsun an asgolahu ing yanto an usgilahu ya an usgilah yang tenung kolaken ingsun ing rojul saku kuatir ganggu fau ak fi maudi iya fau akop moko den sikso ingsun fi maudi ing dalam panggonan ingsun hadha ikilah raudhah raudhah mah duruke wingi taman-taman taman ijo kuwatir aku nek kualat wis aku tak nyingkreh gak ganggu waline Gusti Allah pas topo fan sarof tumangka buyar ingsun watarak tulan mut ninggal ingsun hu ing rajul mau wis titik entek iki wingi ceritane dawa kali Sabtu Minggu sing dhisik iko nyeritakno wong topo menjuru gerumbul nah wong topo ngono iku gak mangan gak ngombe kene dhewe tau metuki nang India aku mesti diundang lho minggu iki renggone Himalaya mbok teko moga iki lah ya ngono ku aku tau ndelok dhewe wong topo sampai ana sing 18 tahun gak mangan nang sik urip ya sayang wong Hindu sing topo wong Islam gelem topo nang pondok wah gak ngopakat sampai 50 tahun mondok ya mari jelas dadi kiai lho mondok 2 tahun kudu rabi ya wa kolang dika sobak tu sholihin bainama ana utai antaran utai ingsun asiruku melaku ingsun fi masirin in dalam lakon li kedui ingsun mbak tu sholihin maneh nalikane aku melaku-melaku ya, melaku-melaku bian saya jekaru saiki ya melaku biyen ring Tuban pe rong dino melaku saiki ring Tuban setengah jam ya go numpak motor biyen melaku nah u critane Pak Yayamin nek wayahe khutbah nang Tuban sing boncengno ku cerita aku wis mati saiki ya dino Kamis wis budal khutbah ya Sabtu gek teko omah nek pe khutbah nang Tuban ya nang Kamis wong lunga Sabtu gek teko mergo numpak sepeda ontel ya nek boncengane dikaei kadut ya. Nah, itu bane sedina sepedane, mulai sedina. Nah, niku jaman Wali Songo biyen kaya apa melarate Sunan Derajat ireng Demak nang pirang dina. kasa minggu ket kokono. Nah saya ring demak mek. Nde tolong jam itu kokono. Kola di terus ya kola mbak tu solim bayi nama aswang yada ilmil tu. Dumataan mil tu ilah syajaratin ngaup ingsun marang wit-witan. Ono kono kan jarang ono wit ya padang pasir. Ono wit gerumbul aku ngaup nok kono panas. Di astariha supaya istirahat ingsun tang tah ono ngisore sajarah. Tak tengok-tengok ngisore wit mau. Dadaan nok ngisore wit kono ono ceritane kabeh padha. Ono wong topo faidan dumadaan. Anau te ingsun bisain ono wong tuwek. Kot asrofa teman-teman ningali seh ilaya alaya marang is. Ono wong tuwek mandeng aku do. Kok ono wong nok ngisor wit ringin gede iki sopo iki. Adol lor adol kidul gak ono banyu gak ono pangan tekondi kuripe. Makwala ngucap seh limari ingsun ya hadha ye ikilah menungso. Kum ngadeko siro. Hei, lapo ngaup nok kene iki. Eh tangi. Mau aku ngaup nok isor wit diadak nono wong. Tuwek moro-moro tangi ngate kojo nok kene fa innal mauta sak temene mati. Iku lam yamut. Sumaha ma ala maji. Orang bakal mati apa maut? Mati gak bakal mati. Omong apa kok gak karuan. Sumahama mau kare-kare bingung. Sopo syekh. Ala wajah yang atasi wajah yang syekh. Katanya kaya wong jadap iki sopo. Wong tuwek kok aneh. Patambi itu mau ngeturno ingsun ing syekh. Tatutno iki sopo wong tuwek iki. Wawaw tai syekh fasamik tu krungu ingsun du ing syekh wawaw tai syekh ku aku lu ngucap syekh kullu nafsin dzaiqatul maut. Tetean bengok-bengok mek ngomong kullu nafsin dzaiqatul maut tai sekabeng awak-awakan bakal ngincipi pati kabeh iki bakal ngincipi mati. Iki dibayang-bayangno diartekno sampai dadi wong sing kaya edan. Iya ya tak rewangi petentang-petentang dong-dong edong dadakan mati. Gunane apa tak rewangi gak karen kaya mengkene iki. Nek akhir mek mati ya. Masih dadi camat ya ape mati, dadi bupati ape mati. Oh mana dadi presiden ya mati. Allahumma ya Allah barik mugi paring barokah jenengan li dateng kula. Fil mauti ing dalem mati kula Gusti kula sawan paring barokah. Nalikane kula pejah fakultu ngucap ingsun tak tambahi wa fi ma ba'dal maut. Lan ing dalem waktu sause mati, aja njaluk barokah nalikane mati ae. Njaluk barokah sause mati ngono lho. Fakola ngucap sopo syaihun wong tuwek ngomong man aiko nabi mabak dal maut samaro mi'zarul hadar walam yakun lau fit dunia mustakor man utai sapanu aiko naiku yakin man bima kelawan kedadian-kedadian mabak dal maut sause mati wong nalikane yakin nik besok mari mati bakal hidup kembali. Nek yakin temen samaro mongko cancut man to nyancutaken man mizarul hazar ing pakeaning ati-ati wong nek teman-teman percaya besok mare mati bakal urip maneh wis jelas wong mau bakal rino wengi mek cancut persiapan kanggo besok urip maneh wong nek arep percaya Quran ngomong besok bakal urip selama-lamanya. Sayang kita kabeh gak patek percaya. Nek kita kabeh percaya nek besok bakal ono akhirat, ono swarga, ono neraka wis jelas. Apa artine donya mek limang dino diurusi ya gak ono gunane, petentang-petentang. Di ruang sekolah gak karuan, dong-dong edong ya mati, mari mati urip maneh. Mek kita gak patek percaya. Ya cangkem iso ngomong, temen tah besok iku mari mati urip maneh, nek percaya selali donya iki gak kira ngurusi. Walam yakun lan ora ana lahu kedue man fid dunya ing dalam donya mustaqor napa panggonan netep. Jelas gak kira ngurusi donya. Kenapa? Anane kita ngurusi donya mergo gak patek percaya. Nek akhirat iku ana. Nek ganjaran iku ana. Nek dosa iku ana. Iki lah omongane wong tuwekmu nek diangen-angen ya bener dadakan. Amangen-angen lah iya. Sumakola banjur ngucap sapa Syekh. Yaman diwajihi anat Yaman zat ya Gusti Allah. Diwajihi maring zating man anat DP-DP aluju opo piro-piro raining menungso wiritane istiwa saya Gusti Allah sing sedoyo menungso podo DP-DP payit wajib payit mugi madang akan jenang wajib yang raiku lo itu sindiran itu saman padang akan atiku lo makna murati binaudri lantan bisa ningali ilai kadatang jenengan. Kaya nopo sakit iku iso ngawasi jenengan. Wong iso ngawasi Gusti Allah padha karo televisi nek gelombange cocok. Nek gelombange goyang ya gak iso metu gambare, sampean percaya nek Gusti Allah iku ana ya jumane katik sampean. Kumpulan benda-benda hidup, televisi benda mati iso katok gambare kok nek Jakarta iso didelok teko kene. Ya mantepno iku angel ya. Mun nek mantep ring swarga mesti katok swarga. Nang kita gak patek mantep ya. Cara radio gelombangnya gak patek cocok. Yang bikin mantep itu liwat istighosah la ilaha illallah sak piturut ya. Liwat ngaji kaya ngene iki. Wa mlak mugi ngebeki jenengan kalbi ngati kula minal mahabba marang cinta lah kata jenengan Gusti. Kek nopo sakete ati kula so cinta jenengan. Cinta ya angel ngomong gampang. Buktek nangil apalagi cinta ring Gusti Allah. Wa ajirni min zulit taubih mungkin nyelametaken jenani ing kula min zulit taubih sanga inaning kaweleh-weleh wetan ing dalam meni tembincing bincing no akhirat wetan ay fil akhirati inda kano ngerso jenengan Gusti kula saman selametaken pun sampe bincing no akhirat. Kula niku diweleh-welehno iya ya la opo biyen nok donya. La opo yo, la opo yo. Aku diwelehno, ayo kon biyen kok gelem mondo kon biyen duwe sapi gelem nyedekano ha diwelehno. Saiki nok ndi? Tek kabeh ditinggal mati. Pakot ana limo ketemu teko titi mangsane to ana wis parek ya kenek. Teman-teman parek atau teko titi mangsane atau parek li kedua ingsun alhaya apa isin mingka datang jenengan dan yo isine nalikane saman suan Gusti Allah. Gusti Allah mai rekamane delok kelakuan ayo lapo iko nak juru jeding iko ayo lapo iko ayo alangkah malunya isin ah wakana dirujuk podo me ana wahanas teko mangsane li kedue ingsun arojo apa bali marang jenengan bali-bali anil ikrot sanga ninggal no angka sanga jenengan wis teko titi mangsane saiki wis nakal yo nakal nang leren-leren lapo teca kok sik nakal ae api digawe opo wis sampe bungko ae. Dan wis tuwa, nah saya gak sadar apa lah apa wis tuwa-tuwa. Sing diburu-buru apa, wong sekes gak doyan sego. menungso. Dan ini gawak mesopo pelawak ini sama lebih hukuman tentara dari widoknya. Pesi, cuang wis tua umur wis sak mono yo. Kakakku tua nang mendem minuman keras kena narkoba memalukan. Padahal saanane wong padha seneng delok tesi. Wah, nek apa melihat mencok-mencok kaya wedok padha lanang. Padahal iku larangan agama lho ngono. Lah wis tuwa ngono bloko lho mbok ya nang tobat to zikir la ilaha illallah. Lah kok kecekel narkoba ya mlebu hukuman wae gak 5 tahun nah karek umur 70 tambah 5 karek 75 kaya atau mati yo kecekel karek bunuh diri ngombe anggo ngresiki tekelne diombe. Kok gak isin. Kene ndelok yo sak sak adik-adikku do mati kabeh, delok ta dono kasino kabeh men kan mendem. Mati ini kena narkoba sampai kebarus mati eman-emani coba saya nom itu apa lawang sing tesis tuh kayak kebuangetan wong tupan yono no aku tahu petok kok lawang daplang nonggone merak-urak jam siji bengi montor sampai tak ndek no tonton moro dijiko kanil sehari kang mendem lah wis tuwek nang mendem wong merak-orak kae kok kare gak ngaku aku roh dhewe kok ndaplong teng andalane umur iki ana 7 bulan ta ora nang jam 1 bengi nah aku mari teko pengajian iki lha opo nek mendem sik umur 7 tahun pantes ya umur 7 bulan sik mendem merak-orak sumakola banjur mong panjur ngocap sopo sumakola panjur ngocap sopo sama ilang mau seh lali ilang laulah ilmu kalamun orang ono po sab wah ilmu niku di atas sabar ya jarung cuman ini aris sabar panjenengan Gusti Allah ku sabar banget saking sabar sampai diharani Khalimun iku mbah ini sabar wis dilarakno tapi saya ngemai duit namanya Khalimun Gusti Allah wis ditentang tapi saya kasih sayang lam yasakni ajali mungkono amut ingsun ajali apa pati ingsun walaula afu kalamun ora ana apa pengapuran jenengan lam yang basit fima indik ora kabeber ing dalam peparing indaka kakano jenengan amane pangan angan ingsun nek mboten wonten pengapura jenengan ndak mungkin ada harapan kula bakal selamat bisa no akhirat wes sumamando kare-karen rus sapa syekh mau watar kala ninggal syekh ning ingsun iku critane wong topo-topo biyen pirang-pirang. Tapi sing tak eling-eling aku petuk wong topone India mek ngomong iku. Wong sing sek nguruti nafsu sek iso rasa lesu, tapi wong sing gak nuruti nafsu lesu iku gak ono iki aku kalah total mek wong Hindu. Waktu aku ndelok wong sing pirang-pirang tahun topone isore Gunung Himalaya. Gak mangan pirang-pirang tahun gak lesu. Ini gak jari wong ya aku ndelok dhewe. Alasane Gus Naf gak ngurusi nafsu, gak ngurusi jasmani, ngurusi rohani tok. Wong gak gek jari tok aku ndelok dhewe. Aku kepengin petuk dan diterno merek ketua Hindu. Iya temenan ya. Lah wong Islam kok kalah, gak mangan rong dino sekaliren, iku gak mangan sampai puluhan tahun gak mati. Kaya ula. Wakot ansatu teman-teman lagu no sopo ulama fiyadal makna yang dalam ikilah arti arti apa maksudnya ay wasfil mujtahidin mana ay wasfil mujtahidin sifatnya wong sing nemen-nemen ibadah kabeh contoh-contoh wong sing lupa daratan gara-gara kedanan Tuhan ya aku tadi wajah tak dongengane cek roh oke ini kalah mbak Arjuna ceritanya no ini sampai delok bekas aja gara-gara kepengen les senjata cek iso ngalah no mungsoe nalikane perang Broto itu topo 6 tahun gak mangan, gak ngombe Arjuna topo. Sampai dikudo gak karo gak ngentalo, sampai dewa gak mentolo dikai senjata Pasupati 6 tahun. Sampai mondok 6 tahun nak mangan warak pendino siji kono gak njuru guwa. Tok-tok gak ngadeg-ngadeg. Di antarane cerita niki lah dilagokno nakhilul jismi muktaibul fuati tarahu kumaten aubaniwati nakhilul jismi kuru awake muktaibul fuat susah atine awake sampe kuru kok gak mangan-mangan poso terus-terusan gak ngurusi jasmanine iki nek sampean pengen roh Gusti Allah susah mikirno mencari Tuhan belum jumpa-jumpa taro ningali sirahu ing nakhilul jismi bikum matin ono ing peluruan-peluruan aubat niwatin utawa njerune jurang-jurang sampai wong jandap ya mungkin lupa daratan gara-gara mencari Tuhan kadang-kadang kekedanan pacar besong ini kok yanuhu ala ma'asin nangisi sopun nakhilul jismi ala ma'asin ngatasi kemaksiatan kemaksiatan fadihatin kang abut abut yukat diru sikluha sofwar rofat yukat diru sikruha sofar dikot yukabe makna murad kabe ya. Kang butekaken sikruha apa aboteng maasin sofar dikot yang beninge piro-piro hati makna murad ya. Lho gara-gara nangisi kemaksiatan sing berat sampai ati sing bersih so lho mau sampai ati ini so kotor ditangisi siang dan malam sampai kuru awake sampai melayu nak juru ning jurang iku wong kedanan Gusti Allah gak gelem campur kaya ngene iki fa in hajat makhawifu wazadat wa in zajat mongko mulak lamun mulak-mulak makhawifu apa kang den wedeni nakhilul jismi wazadat tambah-tambah apa makhawifu fadakwatu utai dungone nakhilul jismi ku akhisni ya imadi akhis mungkin nulungin jenani ing kulo ya imati hu Gusti Allah kang dadi tetanggenan kulo tetanggenan iku sing iso njogo ikulah wong nek kapan wis kadung mencari Tuhan wong nek kadung sampe kedanan Gusti Allah sampe awake kuru gak ngurusi mangane susah atine uripe nak njuru jurang-jurang ya ku nangisi kemaksiatane sing iso nggare kotore atine ora kapan kandung nemen kedanan dungane me akhisni ya imati Gusti kula sampean tulungi iki ceritane wong sampe dadi waline Gusti Allah sampe kedanan Gusti Allah fa'anti fa'antau tanya jenengan Gusti fa'antau tanya fima kelawan kelakuan kelakuan ulaki kang alimun ulaki kang nindakaken ingsun hi ing ma iku alimun zat kang ngawruhi Gusti njenengan semrap dateng sedaya kelakuan ingkang kula lampahi. Kasiru Sofri akeh pengapurane njenengan dhateng seneng banget dhateng nyepuro anzala lil ibad sangka kesalahan-kesalahan ing pira-pira kawula. Ki kena sampean ke istighosa wedok-wedok iku nek maring lakoni dosa sampean waca dibayang-bayangno. Fa anta bima ulaqihi alimun. Kasiru Sofri anzala lil ibadi. Aladru wakilalan den dawakan aidon halimane alam minil tizati bilqawani idha akbalna fi khulalin khisanin. Menyikapi singkatan-singkatan alat minat talazuzi bilguani luwe enak minat talazuz songko piro-piro barang-barang kang enak bilguani klan piro-piro piro-piro penyanyi-penyanyi kang lagu akan penyanyi-penyanyi kang lagun-lagun. Gowani penyanyi ida akbalna nalikane madhep gowani fi khulalin dalam pira-pira pakaian-pakaian khisanin kang bagus-bagus. Wong nek kapane kedanan Gusti Allah iku luwih seneng timbangane bocah nom-noman nalikane nyanyi penyanyi-penyanyi nyanyian pakaiane gak kan joget-jogetan wah lali daratan waduh diparani kok. Podo warung kedanan Iwan Fales lah ya kok ono tak takoni omahe teko Jawa apa Jawa Tengah Jawa Barat kono. Lah ada orang mek pengin delok Iwan Fales lah opo saya kecanduan Iwan Fales menoke. Lah ngono bloko lho. Mek jurang sing mek kaosan nontok. Lah senenge opo sampe nginep-nginep. Kepengin delok Iwan Fales ngono ku. Nglagokno lagune ku. Aku roh dhewe sampe tak takoni lho sampe nginep kene kok. Nek kepengin opo sebabe? Ya akeh wong paling seneng ya iku nek kapan ana bocah nom-nom sampe setengah mendem bisa ndelok penyanyi mbek pakeane lagune. Lah iki nek iso sampean kedanan Gusti Allah kamek begitu. Iso istighosah mencari Tuhan sampe kaya bocah nom-noman ndelok penyanyi nyanyian. Muni pun min ahlin wa muni pun yaiku wong kang bali farro melayu sapa muni pun min ahlin ninggalno keluarga wa malan bondo. Nek kapan bali ring Gusti Allah sampai harta benda dibuang semuanya wong nek kapan kandung kedanan Gusti Allah dunya bronone semua ndak ada artinya. Yasihu ilamakanin lelono sopo munip ilamakanin marim panggonan mimakanin songko panggonan topo dari gunung kono pindah gunung saiki ya dari pondok ke pondok pondok panggonan topo sing paling benak untuk mencari Tuhan mbiyen gak ana pondok liah mila zikru waya is fardan liyahmila zikru khok ya liyahmila supaya supaya somo samar zikru apa terkenali munipun supaya gak tadi wong terkenal wong terkenal kurungongake biasai males sombongi metu waya islan urip munipun fardan hali ijin wong terkenal iku biasa aneh kate pakaian bareng wis jadi aneh-aneh mundak terkenal wong terkenal ku sombong wong terkenal musana sama kupak ya ibu melitene kaya wali wali temen ngan wali muridnya Ini penyakitnya kiai sombong melaku baju tuntun bo sopo tuntun barang wayal farfil ibad bil amani wayal falan merkoleh atau cari saiki sukses merkoleh sopo munipun fil ibadah in dalam ibadah bil amani lantaran angen-angen ibadah angen-angen kapan ya untuk ketemu Tuhan. Tuladziduhu tilawah ngenakaken du ing munipun atilawah apa maca Quran senengane maca Quran. Aina walla wa dzikrun ana ndi mungkur sapa munipun. Nok ndi bae panggonan dheweke senengane maca Quran diangen-angen. Wa dzikrun senengane mana dzikir. Bilfu adi nganggu atine wabil disanan cangkemi zikir op afdalu zikir la ilaha illallah la ilaha illallah wa indal mauti nalikane mati yakti nekani hi ing munibun basirun sopo malaikat kambu bunga misuk nalikane mati malaikat sing bebunga tekong yu basirun bebunga sapa sapa basirun ya malaikat pinajati kelawan selamat minal hawani songo ino wisunis mati dipapak malaikat bejo sampean gak bakal dadi wong sengsara no akhirate wis penak sukses berarti kok cara menungso wis lahir sampean iki gak kaya nok donya nok jero weteng jaan lahir tentunya cower-cower saiki yang ngono maneh sampean sing njuru weteng njuru ati bisun is mati jasmani sampean lahir cower-cower urip nok ramutan sik nang alam kubur sik masa kanak-kanak sik isih ditambahi kaapiane tambahi kaelehan sik dino kiamat sudah dewasa fayudriku ma aroda matamataman fayudriku mungkon nemoni sopa munipun ma ing barang-barang maksudnya no akhirate aroda kangarpakan sopa munipun panuwis mati besok sedino kiamat ditampani malaikat opo sinti karpno kasil sedoyo wamalan ganjaran-ganjaran tamana kang arep-arep sopa munipun opo mane maksudnya minar rohati songo piro-piro kenikmatan-kenikmatan ya kaenaan-kaenaan kok kenikmatan sing sejati ya besok nalikane wis mulai ring akhirat urip fi hurufil jinan in dalam panggung-panggung surga ikulah baru mulai ring omah sampean sejati ning omah iki isine Quran isine hadis isine kitab-kitab kabeh ya iku mau tujuan kita yaiku fi hurufil jinan kembali ke surga wa kana la ana sapa Kirjun ibnu Wabroh yahtimu ku ngantamna Kirjun Al-Qur'ana ing Qur'an fi kulli yaumin saben dina salah samaroten telung ambalan di waktu tirakat tirakat piro 40 dina ta wis wiritan apa tirakat gak ana ngungkuli maca Qur'anis semangane benak maghrib tok rong plokan wis sedina suwe khatam ping telu iso 40 dina hebat sampean cacak wedok-wedok ayo sampean rialan poso 40 dina umum tahun baru wiritane ngatamno Quran sedina suwe ping telu gak akeh-akeh ping telu ae cacak kuat pirang dina kira-kira wayu jahit lan merangi sapa Kirjun nafsaing awak dhewe ning kirine nafsune Kirjun fil ibadate ing dalam ibadah kabeh merangi nafsu jika nguruti nafsu besok cek wis terlatih kabeh kliwat latihan latihan jaman nok pondok ngene iki di antara latihan maca Quran lha gak mikir apa-apa kok mawai prai gak ngaji iki geria latih goyang tal mujahadah kelawan notok yang merangi nafsu ojo nuruti nafsu kenuruti nafsu berarti kepentingan jasmani boloni setan Ayo nuruti akal, bolone mulai kat terus sampai mencari Tuhan. Fakilatin dawa kalau maring kirzun fakot asheta. Teman-teman merangi sira nafsa kaya nafsu sampean. Mbah Kirzun sampean kok gak nurutin nafsu babar blas. Mosok tak delok mangan sak puluhan ngombe sak cegelokan maca Quran siang dan malam. Nah ngene iki dadi sumbre donga kanggo sampe saiki. Gusti Allah gak mentok ngebeki aura-aura donya iki supaya gak aura sinar merah tok sinar putih. Gak aura dibutuhno. Pakola mongko ngucap Kirzun kam umrud dunya. Kami kupiro umrud dunya utawa umure donya layo. Donya iki mek pirang dino. Umure donya kira-kira pirang dino. Fakilah dendawakan sampai atau ala fisana. Terusnya pitungnya utahun mean. Pakola mongko ngucap sopo Kirzun kam mikdaru ya umir kiamah. Kami kupiro utawi kira-kirane dina kiamat. Wakilatin dawa kaum suna alfisana 50.000 tahun. Besok sedino no dino di sedino no akhirat padha karo 50.000 tahun no donya. No donya 50.000 tahun gitu. Padha karo no akhirat kaya sedino. Nah iki nek delok cara ilmu perbintangan ya pantas sama kamu dulu bintang cepet emu mati war war war war iya iya tapi orang ngurusin dunia kus rugi gede emak salapan wey pakola ngucap Kirzun kaifanya jas ahadukum kaya pak apa sopo salah sui jining siro kabeh ayak malayento ibadah sopo ahad subuh ayau menin dalam pri sepropitonis dino hatayak man sewa aman sopa akad ya dikaliam mengkono-mengkono dino le, supaya aman sedino selama sedino mbok yo kongon ngelakoni ampe sepropitonis dino mongso kok gak betah supaya aman sama misun akhirat bermiliat-miliat tahun nondonya sedilu iki dibetah-betah no. Ayo kanggo ngelakoni keapian yakni ngarep no sopa Kirzun anna kasak temeni siro iku lau istalamun urip siro umrat dunya esa umuring dunya upamane sampean umur pitung ewu tahun lagi salapan dibanding besok sedih nono akhirat seket ewu tahun wastahatalan nemen-nemeni ibadah siro sabata ata alafisala yang pitung ewu tahun watahwalas tahan selamat siromi yaumin wakitin songo dino siji karena ono mikdaru apa kira-kira ni yaumin khomsi na alfasana seketewu tahun saiki lupamane saya mergawe bingung saman iso selamat sewu tahun kongon betah-betah no pitung ewu tahun siap no. Saman saiki kepengen pinter ngondok sampai rong tahun siap kok sampai apa arti rong tahun laka naik tina ompa ribhu kabati siro kathiro ini ku akeh wakun talan ono siro biro bati kelawan seneng fihi ing dalam ribhu jadiro ini ku patut ini samun kepengen selamat no akhirat sing triliunan tahun bu iyon dunyo sing salapan ini dibetah-betah no kanggo nandur besok panene no akhirati. Pakai fa banjur kaya apa umur kau ta umur sira kok sira ndek umur sawan mek pira ta ndek iki boloku bahkan berjuang nok jek radio bengak-bengok ya. Pak Kasjud bolak-balik dok RS Kasjud mati ya pira iku rewangku bro berjuang nok daerah Blimbing ajak-ajak wong Blimbing supaya cek gelem ngaji iku boloku jenenge Kasjud ya Haji Kasjud mati jangan. Saya nom tuan anakku ada yang mati. Wah, mau isu-isu diceritani Pak Kasjud itu. Bimane wayai cari uang berjuang sing mati-matian no tengah daerah kenakalan Pak Haji Kasjud jenenge datang mati saya nom. Lagi loh. Yang istuwa gak mati-mati. Wal akhirat tu tak akhirat lah. Oh ya tak warono notoke lah ketua akhirat. akhirat sampai kapan gak ono titik. Sebab iku iki pengeling-pengeling mak nyeritakno wong apik-apik kelakuane. Dah ganti sisine. Wis go kitab sing anyar. Wis ya dimulai alon-alon. Dadi nek satu akad sing iki. Nek kapan Senin Selasa Kamis kita biasae. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kita tak waca sekitar 15 tahun yang lalu nek kene. Aku selali ya eling ben maca iku khatam. Isine donga-donga tok lan iki luwih singkat luwih ringkes gampang difahami luwih gampang timbang kitab Syamsul Ma'arif. Nek kawitane nyritakno babe dhisik. Wa nunazzilu an nurunaken sapa ingsun Allah minal Qur'ani saka Qur'an ma ing ayat-ayat. Huwa taima ku syifaun kana kanggo bisa marasakan ya kena jare kena geobat ya bisa marasakan warahmatan rahmat lil mukminin maring wong-wong mukmin kabeh. Sebagian ayat Quran kena ditombo. Penyakit macam-macam iso marasakan macam-macam penyakit lan uga kanggo nulungi marang wong-wong mukmin kabeh. Lagi ben cari ma huwa syifa. Ayat-ayat Quran sing kena geobat-obatan. Kok Qur'ane ngomong ngono iku. Ki engko apa diceritakno nek kitab ben Sabtu Ahad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Upaya kabeh puji kaduwe Allah rabbil alamin pangerane wong sak jagat kabeh wassalatu wassalamu ta shalawat salam ku ala afdhalil khalqi muga-muga ngantase utama-utamane makhluk sapa? Menungso paling mulia yaiku Muhammadin. Alhamdulillah khalqi wassalatu wassalamu ala afdhalil khalqi muhani kapan dadi badal Muhammadin kena Muhammadun kan kaya afdhalil khalqi Muhammadin rupane ngono Kanjeng Nabi Muhammad Sayyidil Mursalin gustiane para gustine para utusan kabeh wa ala alihi washabbihi washabate sahabate Muhammad ajmaina sakabehane sholatan kelawan sholawat wassalaman lan selak keselamatan taman sholatan wassalaman dada ima ini kang langgeng karuni ila yaumidin sampai dino kiamat amma ba'du amma pun sa'usi basmalah hamdalah wayakul mongkongan diko al-abdu sopo kaulaning Allah al-fakir kang banget butuhe marang Allah namanya fakir. Al-Muqtarif kang ngakoni bil aji kelawan apes kaulane Allah sing banget butuhe marang pitulunge Allah sing ngakoni ring kaapesane wat taksir lan sembronone sapa rupane sing ngarang kitab iki Ahmad Ad-Dairobi yaiki am Ahmad Ad-Dairobi Asy-Syafi'i kang bangsa Imam Syafi'i. Pengarang kitab iki Ahmad Ad-Dairobi. Ngendika lamakana nalikane ono aradoni aridun. Aradoni iku ngalang-ngalangi ni ing-ing cun sopa aridun wong kang ngalang-ngalangi wa'ak aridun wa'ako robi ba'dud zulamah bi'akhdil ardi allati bi'aidina pasta mereka itu atasar ilallah arodoni aridun wakoro lana tepi bimarang ingsun baktu dolama sopo setengah wong kang ngani ngoyo biakdil adi kelawan ngalap bumi aladi biaitina kaonon kekuasaan ingsun. Kita tambah cili katanya nggak pakai kato, kita tambah cili tulisannya tambah cili. Kacamata ini harus ganti mana? Ganti sing gede no. Penarikane aku diganggu wong-wong ngani ngoyo. Bumi senok ngarepku kekuasaanku dihoyo. Fastamra itu atadorok. Fastamra itu atadorok ilallah. Mongko netepi ingsun atadorok dipindipi ingsun ilallah mare Allah Ta'ala. Bida awati kelawan dungo-dunga al-atiyah kang bakal teko. Wastaqo itu bihi wastaqoit asale istighosah dari kata-kata disingkat wastaqoit tu lanjut tulung ingsun bi kelawan Allah al istighosah dikelan piro-piro istighosah iku sae dibuak asale istighaitu aku njuk tulung Gusti Allah lantaran al istighosah istighosah manjuk tulung njuk tulung jeneng istighosah istighosah al-atiyah kang bakal teko aidun halimane wa astakmilan meraktekno ingsun surat yasin ing surat yasin tak praktekno surat yasin wa astakmil surat yasin wa ghairu halandiani surat yasin mimma songgo surat-surat satakifu kang bakal ningali ingsun alai marang ma satakifu bakal ningali sopo sirohu ing ma kok surat-surat nguri ku bakal pok delok diwidi opo gunane fita'atu fi ing dalam jaluk kawalasan Nek kaca mata ngene buat gede-gede ya. Tapi melek ne cilik-cilik. Harus ganti kaca mata ya. Sing iso gede-gede. Kaca mata ne sing dikai mbok sampean gak cocok tambah cuwili ya. Nek gawe mlaku ngene iso bareng gede dadi cilik penak. Tapi aku butuh kaca mata sing cilik iso gowedi. Iki cilik-cilik kaca mata ne gak cocok. Telu gak cocok kabeh. Ganti mana banyak motor tu bujat yang ini, kocok motor bendulan kudu ganti. Dan hati-hati motor tambian, ini kudu ganti. Kecilin tulisannya, kapatek katok ya. Nanti terus sih, hatta ni, fita atufi, hatta taat alaihna, hatta wahasola asulhu bainana. Ini terus ya kok hilang ya sata kifu alai fita'atu fi hatta fi harokati wa khasola fi sulhi bainana wa bainahu hatta ta'at tofa sehingga gawe kawalasan sopo rujuk ba'du dzulama alaina marang kita wa hasil asul kopo dami bainana antarani kita wa bainana antarani baktu zulama ala aksani khali ngatasi bagus-bagus yang tingkah bicarane wong ngani ngoyo ngoso dami karo aku wa laiso nurut karo karepku. Dari itulah aku nyusun kitab-kitab iki carane kanggo saiki perdamaian-perdamaian wataro kalana lan ninggalno sobak tuzulama. Lana maring kita jami ama iskaping barang. Arrodona fihi ngalang-ngalangi bak tuzulama na ing kita fihi dalemah. Biro datil malikil muta'an kelawan karping rojo kang mahaluhur. Rojo Gusti Allah, al-maliki Gusti Allah lho. Al-malik al-muta'an kang mahaluhur. Kabeh toko kersaling Allah, aslaha mukum-mukum damai akan sopo Allah lana marang kita. Walahulan marang ba'du zulamah. Albal wa aslaha Allah lana walahu albal ing tingkah-tingkah. Iki khutbah ya, khutbah dawa. Waqt kuntu teman-teman ana ingsun katam teku nulis ingsun fawaida ing pira-pira paedah-paedah kathiratan kang akeh. Nek kene kitab tak tulis pira-pira ayat-ayat sing akeh gunane mimang sanga barang. Asartu alaihi kang ningali ingsun alai marang ma minata alik sanga pira-pira alati bihudud ulama hubungan-hubungan ya alati kang bihudud ulama kang ono tingkatan-tingkatan ing ulama atau bagian-bagian ing ulama utawa bihudud khusus ya tok tah tok nek khutut ya tulisan nek tok kabeh katok bihututil ulama kelan tulisan-tulisane ulama. Ini khotun tulisan. Wa minal kutubi songo kitab-kitab al-jalilah kang agung. Wis aku ngemek pirang-pirang paedah songo tulisan-tulisane para ulama dari bermacam kitab-kitab tak tulis dadi ana siji dadi kitab iki sing ape diwaca iki. Ahbab tu wong kok seneng sapa ingsun an ajma'nya ta ngumpul lo ingsun dari kae mengkono ono fawaid-fawaid no gemae kene wis dari berbagai ilmune para kiai-kiai kitab-kitab tak tulis nok kene aku seneng nulis dadi siji liah sulah supaya hasil anaf apa kemanfaatan bihi kelawan zahalikan sama nje iso ngaji dengan kitab iki isine garis besar itu engko fajamak tu mongko ngumpul no sopo ingsun ngumpul no hu ing zahalik no ala jumlah di abu-abu yang rasa kumpulan piro-piro bab-bab wa khotimah telan pungkasan-pungkasan ono bab-bab ono khotimah-khotimah ngerti wajah karo ya sak ngisore dah saiti-saiti mani-mani gak diwajah tapi kari we. Ini terusnya mau hilang ya karena waktu dimana kama-kama sataro kaya keterangan bakal ningali sapa sira. Ha ing jumlahku delok dhewe insyaallah taala liyasula supaya gampang al intifa wa ngalap manfaat di kelawan mah alaman ing atase wa arada kang ngarepno man hu ing ma minal anam sanga pira-pira menungso wis supaya cek gampang ditata rapi kitab iki arek maca tok gampang penak. Ahsanallah muga-muga paring bagus sapa Allah lan marang kita walau lan maring man. Al mabda awal kita mulai kawitane sampai pungkasane. Nah kitabe diarani apa wasama itu lan ngarani ingsun ing kitab. Kitabe tak arani Fathul Malik. Ning kitab Fathul Al-Majid linafil abid. Arne kita kok aneh jenenge. Wasama itu fathal malikil majid ing buka al malikil majid ngopong sana ki maknane iku rahasia-rahasiane Gusti Allah kang ngrakoni kraton kang agung yo rahasia buka rahasia-rahasiane ilmune Gusti Allah al mu'allaf kang kasusun linafil abid kanggo kemanfaatane para pira-pira kawula. Fathal malikil majid maliki Gusti Allah al mulki keraton gak pantas ya malikil majid Gusti Allah ini al mulki keraton nih bisa karepe lagi kita pepe bongkar rahasia-rahasia nih opar ini kita pepe Gusti Allah sing disusun supaya sama cek ngerti kok cara kelopo lengane batok ya wakom i kuli jambare lan nyegah sekabeh wong sing ngani ngoyo aniten kang untang-untang wong sing ngani untang-untang supaya gak iso ganggu sampean angas untang-untang ja'ala muga-muga dadiane ing kitab sapa Allah kholison karena ikhlas liwaji karena zating Allah ada muga-muga Gusti Allah dadiane kitab iki karena zating Allah al-Karim kang mulya wasa babar lan dadi sebab lil fauzi maring kabejan latenong ngersane Allah wasa babar lil fauzi maring bejo latenong ngersane Allah bijan nati na'i mono swargo kenikmatan innau sak temani Allah alama ngatasi barang ya sak ukang kerso sopo Allah kanker sosial iku ono kitab sing tulisane gedhi-gedhi ngono iku penak ajane iku wis iku lho ngantuk iku tulisane gedhi-gedhi tulisane gedhi-gedhi kitab cocok iku ngantuk sayang nanti syuting Mas Rudi kita ngantuk syuting baru di lho tulisane gedhi ning kita ngantuk cekluk-cekluk endi sampe ilang kita cilik-cilik kapan katok endi sampe ilang ndelok sing ngantuk nang ngarep pas nang ngantuk cekluk-cekluk padahal tulisannya gede-gede baik kita cili-cili nanti mau tahu hilang wasalil fauziyah tahi ngersani Allah bijana tina ewan surat ku kenikmatan inna usak temening Allah alama ya sa'i ngatasi barang ya sa'u kang kerso sopa Allah kodironiku kuoso wabil ijabati marang nyembatani kodirun kukuoso wawate Allah wawate kitab wawate kitab kuyastamilu mengku apa kitab ala siti wasalasin baban yang atasin 6 lan 30 bab kitabnya jumlah 36 bab ditambah wakotimah ada pungkasan-pungkasan lalu puai waduh sampai ini ketelung pirang-pirang dino nerang nubah betok ini albabul awal tebab pertama iku fi dzikri ba'di khawasil basmalah ing dalem rano setengah khasiate bismillah engko roh bismillah gunane kanggo apa saharat-harat wanama nafi yang kemanfaatane bismillah dadi bismillah roh rano aja didelok teko sepete bathok delok lengane lah ku diceritakno bab siji albabu sani iku fi dzikri ba'di khawasil fatihah rano setengah khasiate fatihah fatihah khasiate gak karuan akeh iku wa manafi'ah lan kemanfaatane Fatihah. Al-babu salis dikri ba'di khawasi ayatul kursi rano khasiate ayat kursi. Apalah ke ayat kursi baru tahu sama ayat kursi manfaati kak karu-karuan. Wa manafi'ah kemanfaatane ayat kursi. Al-babu robek bab keempat iku fi dikri ba'di khawasi surat Yasin rano setengah khasiate surat Yasin. Surat Yasin diseleksi khasiate opo wae. Wa manafi'a kemanfaatani surat Yasin. Al-babul khomis fi dzikri ba'di khawasi suratil mulk Rangno setengah khasnya surat tabarokal ladhi biyadil muluk wa manafi'a kemanfaatan suratil muluk. Al-Babu Sadis bab ke-6 fi dzikri ba'di khawasi suratil waqi'ah rangno khasiyati surat waqi'ah idha waqatil waqi'ah wa manafi'a kemanfaatan surat waqi'ah. Wis kabeh ndelok jeroane kabeh engko cukup diwaca ayate tok apa khasiyate. Al-Babu sampai fi dzikri ba'di khawasi suratil qadar. Surat inna anzalnahu fi lailatil qadar wa manafi'iha. Al-Babu sampai fi dzikri ba'di khawasi suratil insyirah apa surat alam nasroh laka sodrok wal fil lan surat fil ar-ra'aital ladzi. Al-Babu tasik fi dzikri ba'di khawasi surati wal asr surat wal asri gunane apa wal humazah gunane apa humazatil lumazah wa quraish surat al quraish wal kausar surat kausar iku surat deg-degan kabeh iku mulai kuliah inna atoina wal asri kabeh kudu diterangno siji-siji sampeyan cek roh cara klopo lengane mau. Al-Babul Asyir iku fi dzikri ba'di khawasi suratil ikhlas iki sing paling hebat bisa iki merangno setengah surat ikhlas wal muawwidzaten lan surat kul a'udzu birabbil falaq lan kul a'udzu birabbin nas. Wis waktune habis Al-Babul Khadi Asyar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.